Janganlah kau banggakan harta yang ada sebagai pegangan hidup yang abadi. Selama diri tenggelam dalam dosa, tiada harta yang kau puja berarti. Dengarlah ratapan si miskin mengeluh, mengharapkan keibaanmu. Berilah harapan tujuan citanya, agar terjauh rasa hina. Kini dengarlah harapanku dalam jalinan syair lagu. Tunjukkanlah sifat yang mulia pada nasib yang tak berdaya. Insaflah Tuhan menciptakan makhluknya, tiada perbedaan miskin dan kaya. Janganlah kau banggakan harta dan benda sebagai pedoman hidup yang bahagia. Dalam jalinan syair lagu, tunjukkanlah sifat yang mulia pada nasib yang tak berdaya. Insaflah Tuhan menciptakan makhluknya, tiada perbedaan miskin dan kaya. Janganlah kau banggakan harta dan benda sebagai pedoman hidup yang bahagia.